selalu hadir di hatiku selama ini. Cintaku tak akan pernah kan terbagi, hanyalah untuk dirimu. Setelah sekian banyak waktuku terbuang melintasi segala rintangan untuk kurang dirimu, ku lepaskan dirimu. Takkan pernah kasih, takkan pernah sayang. Kaulah cintaku, dambaanku, kau memberiku segalanya. Hanya dirimu dalam hidupku untuk selamanya. Tanpa dirimu hidupku takkan berarti. Genggamlah tanganku kasih, genggamlah rasa sayangku untukmu. Cintaku tak akan pernah kan terbagi, hanyalah untuk dirimu. Setelah sekian banyak waktuku terbuang melintasi segala rintangan untuk kurang dirimu, lagi ku lepaskan dirimu. Takkan pernah kasih, takkan pernah sayang. Oh, takkan pernah sayang. Kaulah cintaku, dambaanku, kau memberiku segalanya. Hanya dirimu dalam hidupku untuk selamanya. Tanganku kasih, genggamlah rasa sayangku untukmu.